buat jadi satu kenangan. Seorang sahabat pergi tanpa tangis tarungi mimpi. Selamat jalan kawan, cepatlah berlabuh. Mimpi mungkin itulah kau dapati. Tak ada lagi seorang pun yang mengganggu. Kau bernyanyi. Tetaplah